يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Muqaddimah Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dan kita sampai pada pembahasan tentang keutamaan para sahabat terkhusus Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. Dan yang paling utama dari para sahabat adalah para al-khulafاء الراشدون المهديون, para khalifah yang terbimbing, yang mendapat hidayah, yaitu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah penulis rahimahullah Ibnu Abi Zaid menyebutkan keutamaan para sahabat secara global, maka di sini beliau memberikan perincian tentang keutamaan para sahabat terkhusus para al-khulafa ar-rasyidun yang mereka adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Masing-masing dari mereka, para khulafa, memiliki keutamaan-keutamaan yang khusus sebagaimana tersebut dalam sebagian ayat dan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keutamaan para al-khulafa ar-rasyidun yakni bertingkat-tingkat sesuai dengan urutan mereka, bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian yang kedua adalah Umar, yang ketiga Uthman, dan yang keempat Ali, sehingga keutamaan mereka seperti urutan kekhilafahan mereka. Walaupun terkhusus dalam masalah Uthman dan Ali sempat ada khilaf di zaman dahulu, namun kemudian Ahlus Sunnah bersepakat bahwa keutamaan mereka pun seperti keutamaan atau seperti urutan kekhilafahan, sehingga Ahlus Sunnah berkeyakinan bahwa yang ketiga adalah Uthman dan yang keempat adalah Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Sempat disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Al-Aqidah Al-Wasitiyah, dan disebutkan pula di sini oleh Syekh Ubaid dalam syarah kitab ini, bahwa tafdhil Utsman ala Aliin awil aqs, mengutamakan Ali, mengutamakan Utsman terhadap Ali atau sebaliknya, la yufassaku man faddala ahadahuma ala al-akhir, tidak dikatakan sebagai orang fasik seseorang yang lebih mengutamakan salah satunya terhadap yang lain. Misalnya mengutamakan Ali terhadap Utsman. Tapi ini terutama zaman dahulu, ya. Kalau sekarang ahlu sunnah seperti diterangkan para ulama sudah sepakat, ya, bahwa tertib itu seperti tertib khilafah. Walaupun sekali lagi zaman dulu sempat ada sebagian ulama yang lebih mengutamakan Ali, makanya tidak dikatakan sebagai fasik kalau ada yang berpendapat demikian. Diberi catatan oleh Syekh Ubaid di sini, wa in kunna nara kama qaddamna, walaupun kami memandang seperti yang kami sebutkan tadi, bahwa Utsman itulah yang ketiga dalam keutamaan. Ala kulli hal, seperti yang sudah masyhur bahwa urutan seperti tertib mereka. Kemudian masalah yang lain disebutkan pula oleh Syekh Ubaid hafizahullah terkait dengan al-khilafah ar-rasyidah, kekhalifahan yang terbimbing. Nabi sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanah, kekhalifahan di umatku selama 30 tahun. Nah, dengan dihitung masa kekhalifahan mereka, maka jelas masuk dalam hal ini khilafah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah Ali radhiyallahu an wafat, sempat digantikan oleh Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu an beberapa bulan. Nah, apakah Al-Hasan masuk dalam sabda Rasul kekhilafahan adalah selama 30 tahun? Di sini Syekh Ubaid mengatakan bahwa dengan penelitian, yakni dihitungnya masa khilafah, maka Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an juga masuk dalam hal ini, khilafah rasyidah. Sehingga seperti dalam hadis bahwa setelah itu terjadi kerajaan, maka dengan ini raja yang pertama kali dalam Islam adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan, karena Al-Hasan radhiyallahu anhu beliau kemudian mengundurkan diri dari kekhalifahan mengingat beliau memandang bahwa itu yang lebih maslahat bagi umat. Seperti yang kita ketahui terjadi peperangan-peperangan besar, maka beliau mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah agar muslimin kembali bersatu. Sehingga bersatulah mereka dalam kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan disebutlah bahwa tahun itu adalah Amul Jama'ah, tahun bersatunya kaum muslimin. Dan ini sebagai bukti apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ketika beliau masih hidup, Al-Hasan masih kecil, Nabi mengatakan inna ibni hadza sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatain 'azimatain minal muslimin. Sesungguhnya putraku ini adalah seorang pemimpin. Allah Azza wa Jal akan mendamaikan dengannya dua kelompok besar dari kaum muslimin. Nah, mundurnya Al-Hasan Ibn Ali radhiyallahu anhu adalah dalam rangka mendamaikan dua kelompok, yaitu yang bersama beliau Al-Hasan dan kelompok lain yang bersama Muawiyah. Ya, sesungguhnya yakni yang berada di bawah kepemimpinan Al-Hasan umat yang sangat-sangat besar, sangat-sangat banyak, sehingga beliau bukan mundur karena kepentingan-kepentingan lain, tapi betul-betul karena ingin maslahat bagi muslimin. Dan terwujudlah sabda Rasulullah SAW, apa yang tadi kita sebutkan, benar-benar terjadi islah antara dua kelompok besar tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kembali seperti yang tadi kita katakan, berarti setelah itu bukan lagi disebut al-khilafah ar-rasyidah, tapi setelah itu adalah mulk, kerajaan. Dan Muawiyah adalah raja pertama kali dalam Islam. Dan disebut oleh sebagian ulama, kalau begitu beliau adalah khairu mulukil ard, raja terbaik di muka bumi. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Adapun tentang keutamaan para sahabat yang tadi disebutkan, yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Keutamaan beliau sangat-sangat jelas. Disebutkan bahkan dalam ayat Al-Quran, Allah Azza wa Jal berfirman, Illa tansuruh faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Allah menyebut tentang Abu Bakar dalam Al-Quranul Karim, walaupun tidak disebut namanya, tapi jelas kisah itu, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar berangkat hijrah, kemudian bersembunyi di gua Thawr, dan orang-orang musyrik mengejar sampai di dekat gua tersebut. Dikatakan dalam riwayat bahwa seandainya salah satu dari mereka menundukkan kepalanya, maka akan melihat Nabi dan Abu Bakar. Disitulah Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat khawatir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan Abu Bakar. Ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma. Apa kiramu dengan dua orang? Allah yang ketiganya. Nah, dalam ayat Allah menyebutkan ya tentang Abu Bakar, thaniyatnain, yang kedua dari dua orang tersebut, dan Allah menyebutkan bahwa إذ قال لصاحبه لا تحزن, ketika Nabi mengatakan kepada sahabatnya. Jadi keadaan Abu Bakar sebagai sahabat Nabi disebut dalam Al-Quranul Karim secara nas. إذ يقول لصاحبه, ketika ia mengatakan kepada sahabatnya. Nah, ini jelas keutamaan yang besar bagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan ditambah lagi Nabi mengatakan kepadanya, ya, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuhuma, bagaimana dengan kedua orang, apa kiramu dengan kedua orang, Allah yang ketiganya. Ini adalah ma'iyah khasah, kebersamaan Allah yang sifatnya khusus kepada mereka. Allah menolong mereka, Allah melindungi mereka dari musuh-musuh. Suatu saat juga ketika seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena suatu keperluan, kemudian ia pergi, dan sebelum pergi wanita itu mengatakan, ya, bagaimana apabila aku datang dan engkau tidak ada? Ya, disebutkan bahwa wanita itu mengisyaratkan, yakni kalau Nabi wafat, ya, disebutkan dalam riwayat itu bahwa bagaimana aku datang, seandainya aku datang dan engkau tidak ada. Isyarat seandainya Nabi wafat. Maka Nabi SAW mengatakan, illam tajidini fa'ti Aba Bakrin. Kalau kamu tidak mendapatkan aku, datang saja kepada Abu Bakar. Dan Nabi SAW juga saat beliau sakit, Abu Bakar lah yang menggantikan Nabi SAW dalam mengimami solat, sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dan para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah dan mereka berdiskusi tentang siapakah yang menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar dengan tawadhu'nya beliau pun mengisyaratkan untuk memilih Abu Bakar, memilih Umar radhiyallahu an atau Abu Ubaidah. Namun Umar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa Abu Bakar yang paling berhak, dan beliau mengingatkan kepada para sahabat, ya, baik Muhajirin maupun Ansar, bahwa bukankah dahulu ketika Nabi sakit Abu Bakarlah yang menggantikan dalam solat. Maka Umar radhiyallahu anhu kemudian menarik tangan Abu Bakar dan membaiat Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga para sahabat pun mengikuti Umar dan sepakat mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan masih banyak, ya, keutamaan-keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhum radhiyallahu anhu. Dan para ulama rahimahumullah dalam buku-buku akidah mereka meletakkan bab khusus tentang ini seperti yang kita baca di sini, dan ini adalah sifatnya ringkas matan. Adapun buku-buku akidah misalnya karya Ibnu Abi Asim, Kitabus Sunnah, yang di situ memang berisi riwayat-riwayat, dia akan menyebutkan riwayat-riwayat tentang keutamaan Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat. Imam Muslim rahimahullah juga menyebutkan dalam kitab Sahih Muslim, Abu Al-Bukhari rahimahullah juga bab-bab khusus tentang fadail, keutamaan para sahabat. Sehingga untuk lebih rinci tentang keutamaan-keutamaan mereka bisa kita lihat di kitab-kitab tersebut. Ya. Yang jelas menunjukkan bahwa mereka dan terutama Al-Khulafa Ar-Rashidun, orang-orang yang sangat mulia dalam Islam ini, Allah Azza wa Jal mengangkat derajat mereka karena tentunya iman mereka, ilmu mereka dan berbagai hal yang mereka miliki, sehingga mereka menduduki kedudukan-kedudukan yang tinggi. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, dia sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau memang orang yang kedua yang terbaik dari umat ini setelah nabinya. Dan senantiasa disebutkan dalam hadis-hadis, dalam kisah-kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa senantiasa disebut Nabi beriringan dengan dua sahabatnya ini. Ya. Nabi wa Abu Bakrin wa Umar, selalu begitu. Beliau Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Sering sekali disebutkan begitu. Nah, ini tentu menunjukkan apa, kedekatan mereka. Menunjukkan kedekatan mereka dan keutamaan mereka. Nabi SAW ditanya, sebagaimana dalam riwayat Muslim, man ahabbun nas ilaik, siapa orang yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Beliau menjawab, Aisyah. Minar rijal, kalau dari kaum lelaki, qala abuha, beliau menjawab, ayahnya. Thumma man, lalu siapa ya Rasulullah? Qala Umar, kemudian Umar. Ya. Nah, memang seperti itu. Secara praktek tampak sekali kebersamaan mereka. Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar. Sehingga saat Umar wafat pun, ya, Umar disandingkan dalam peristirahatan terakhirnya di dunia ini, di mana di samping kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, kemudian Umar. Ya. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pula tentang keutamaan sahabat Umar setelah Abu Bakar dalam sebuah hadis, iktadu billadzaini min ba'di Abu Bakrin thumma Umar. Ikutilah dua orang setelahku, Abu Bakar kemudian Umar. Hadis ini seingat saya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan ini menunjukkan keutamaan kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian Nabi SAW juga pernah menceritakan sebagaimana beliau katakan bahwa saat beliau tidur, beliau melihat dalam mimpi orang-orang ditampakkan dengan pakaian-pakaian mereka. Ada sebagian pakaian mereka sampai ke dada mereka, ada pula yang kurang daripada itu. Kemudian kata beliau, lewatlah Umar dan ia menyeret pakaiannya. Maka Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa takwilnya? Dengan apa engkau takwilkan mimpi itu? Beliau mengatakan, itu maknanya agamanya. Yani kalau begitu Umar, ya, agamanya ya sangat kuat. Kalau orang yang lain dia pakainya sampai ke dada, artinya itu menunjukkan agamanya sampai di situ, atau derajat agamanya, menunjukkan derajat agamanya. Kalau Umar lebih daripada itu semuanya sampai terseret, ya, sangat lebar, panjang. Ini juga menunjukkan keutamaan Umar radhiyallahu an. Dan tentu mimpi Nabi, ya, adalah wahyu. Begitu pula ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi juga pernah mengatakan tentang keutamaan Umar radhiyallahu an, ya, ma salakta fajjan ثم لقيك شيطان إلا سلك فجا غير فجك. Wahai Umar, tidaklah engkau melewati suatu semacam gang, jalan, lalu syaitan berjumpa denganmu kecuali dia akan mencari jalan lain, tidak akan berjalan di jalan yang engkau sedang berjalan padanya. Nah, ini Umar radhiyallahu an. Dalam hadis pula disebutkan bahwa Nabi mengatakan, sungguh di umat-umat terdahulu ada orang-orang yang disebut dengan muhaddatsun. Muhaddatsun yakni orang-orang yang punya atau dapat ilham, ya, yang sesuai dengan kebenaran. Lalu Nabi SAW mengatakan, seandainya di umat ini ada, maka dialah Umar radhiyallahu anhu. Seandainya di umat ini ada orang seperti itu, maka dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW dulu berdoa di awal-awal Islam, ya Allah, ayyid hadad din bi ahabbi rajulaini ilaik. Ya Allah, kuatkan agama ini dengan orang yang paling engkau cintai antara dua orang, yaitu Umar dan satu siapa? Abu Jahal kalau enggak salah, ya. Ternyata Umar yang masuk Islam, sehingga menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang sangat dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan terbukti dengan keislaman Umar radhiyallahu an, ya, Islam semakin kuat, semakin kokoh, para sahabat juga semakin berani, Umar pun sama sekali tidak punya rasa takut untuk menampakkan keislamannya. Nah, ini sebagian daripada keutamaan beliau Umar radhiyallahu an. Dan masih banyak tentunya keutamaan-keutamaan beliau bisa dikaji dalam kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau buku-buku akidah atau kutubus sunnah yang musnadah, yang disebutkan riwayat-riwayat padanya dengan sanadnya. Kemudian Utsman radhiyallahu an, Utsman juga punya keutamaan yang sangat besar, ya tentunya, ya, karena beliau sebagai orang yang ketiga di umat ini setelah nabinya. Nabi SAW sampai mengatakan terkait dengan Utsman, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah, tidakkah aku malu dengan seseorang yang malaikat pun malu kepadanya. Siapa dia? Utsman radhiyallahu an. Dan karena baiknya Utsman dan keutamaan yang besar, Nabi pun menikahkan Utsman dengan dua putrinya. Dan tidak ada dalam sejarah seseorang menikah dengan dua putri seorang nabi kecuali Utsman radhiyallahu an, sehingga beliau dijuluki dengan Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya. Utsman radhiyallahu an suatu saat juga dikabari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia bakal masuk ke dalam al-jannah. Suatu saat dia, beliau rahimah radhiyallahu an, minta izin untuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengabarkan kepada penjaga pintu tersebut, kabarkan kepada dia, ya, idzan lahu wa akhbirhu وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. Izinkan dia untuk masuk dan kabarkan kepadanya bahwa dia akan masuk ke dalam al-jannah, tapi mengalami suatu ujian yang akan menimpanya. Maka disampaikan itu kepada Utsman radhiyallahu an. Ya. Dan Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, Allahumma sabra, ya Allah, semoga aku bisa bersabar. Atau beliau mengatakan, Allahu al-musta'an, Allah lah yang dimintai pertolongan. Dan terjadilah seperti yang diceritakan dalam sejarah, sadaqa Rasulullah. Ini salah satu dari sekian tanda-tanda kenabian. Terbuktilah seperti yang Nabi beritakan bahwa beliau terbunuh oleh para pemberontak, ya, yang memaksa masuk ke rumah beliau dan kemudian menikam beliau radhiyallahu an. Utsman radhiyallahu an juga seorang yang menyambut hasungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membeli sumur milik orang Yahudi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ishtara bi'ra rumah falahu al-jannah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membeli sumur ar-rumah maka dia akan mendapatkan surga. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu dialah yang membeli sumur itu dari seorang Yahudi, kemudian dijadikan itu sebagai wakaf bagi muslimin, dan beliau salah satunya tentunya, ya, dibebaskan muslimin mengambil dari sumur tersebut yang sebelumnya itu adalah milik Yahudi. Tidak sembarangan orang dapat mengambil air darinya. Utsman lah yang membelinya. Dan ketika Nabi SAW menyiapkan Jaisu al-Usrah, beliau juga mengatakan, ya, menghasung kaum muslimin untuk menyiapkan. Maka Utsman yang menyiapkan, yakni menanggung biaya perang. Tentu biaya yang sangat besar, perjalanan jauh, perbekalan yang banyak, kendaraan, makanan, minuman, persenjataan, Utsman yang menanggung. Ya, entah berapa nilainya kalau dinilai dengan uang sekarang. Biaya yang sangat besar. Utsman yang menanggungnya. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Ma dharra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm." Apapun yang dilakukan Utsman tidak akan mencelakakan dia setelah hari ini. Ya. Utsman radhiyallahu anhu juga orang yang diutus Rasulullah SAW ketika peristiwa Al-Hudaybiyah, diutus ke Mekkah ketika Nabi SAW hendak berumrah bersama para sahabat, yang kemudian karena kondisi tertentu Utsman terlambat kembali sehingga terisukan bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Maka Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk siap membela Utsman. Terjadilah bai'at Al-Aqabah dan beliau mengatakan, "Hadza li Utsman." Bai'at ini demi membela Utsman. Ya. Kemudian Nabi SAW juga pernah naik ke Gunung Uhud, maka berguncanglah Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uskun Uhud fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Wahai Uhud, tenanglah engkau, sesungguhnya di atasmu adalah nabi dan siddiq dan dua syahid, yaitu Umar dan Uthman. Ini menunjukkan keutamaan mereka, dan terkhusus Uthman radhiyallahu an yang sedang kita bicarakan, ya, beliau seperti yang Nabi katakan menjadi syahid. Begitu pula Umar. Dan ini juga termasuk dari dalail nubuwah, dari sekian dalail bukti-bukti kenabian Rasulullah. Beberapa yang tadi kita sebutkan, berita-berita tentang sesuatu yang akan terjadi, dan terjadi seperti yang Nabi kabarkan. Akhirnya Uthman terbunuh, Umar terbunuh oleh mereka, orang-orang yang jahat tersebut. Yang jelas itu semua, dan masih banyak lagi tentunya kalau kita kaji keutamaan-keutamaan mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, sehingga mereka menduduki kedudukan yang tinggi, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Sementara bismillah sedikit kita lanjutkan. Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kunna nukhayyiru bainan nas fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam fa nukhayyiru Aba Bakr thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum. Kami dulu memilih di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kami memilih, yakni mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Ya, artinya di saat Nabi masih ada, para sahabat sudah mengetahui keutamaan mereka masing-masing, dan tidak ada pengingkaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar langsung dan itu sesuatu yang batil, tentunya akan ada berita dari Allah azza wajal bahwa terjadi seperti ini dan seperti ini, ya, sehingga menuntut untuk ditegur, diluruskan, ya, karena itu salah. Tapi ternyata tidak, sehingga ini menunjukkan bahwa ini perkara yang yakni sudah disetujui bahwa memang begitulah urutan keutamaan mereka radhiyallahu anhum ajma'in. Dan juga terkait dengan Abu Bakar, ya, Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang masyhur, law kuntu muttakhidan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Seandainya aku menjadikan dari umat ini seorang yang sangat ku sayangi, tentu aku akan menjadikannya Abu Bakar radhiyallahu an. Adapun Ali radhiyallahu an, beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menikah dengan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga yang pernah dijadikan wakil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti atau memimpin pada perang Tabuk. Dan beliau mengatakan di situ, ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa ghayra annahu la nabiyya ba'di. Ya. Tentu para sahabat sangat ingin bersama Rasulullah kemanapun. Nah, saat itu Ali ternyata tidak bisa mengikuti karena Nabi menugaskan beliau untuk menjadi wakil beliau di Madinah. Maka Nabi katakan kepada Ali, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Tidakkah engkau ridha? Kamu menempati kedudukan terhadapku seperti Harun terhadap Musa. Ghaira annahu la nabiyya ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, ini menunjukkan keutamaan besar bagi Ali radhiyallahu anhu. Ibarat Nabi Harun yang ditugasi oleh Nabi Musa untuk menjaga atau memimpin kaumnya. Nah, Ali radhiyallahu anhu dikatakan oleh Nabi SAW seperti itu, seperti kedudukan Harun terhadap Musa. Hanya saja tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Beda dengan Harun dan Musa dari sisi ini, bahwa Nabi Harun beliau seorang nabi dan Musa juga seorang nabi. Adapun Ali, maka dia adalah sahabat Nabi. Dan Rasulullah SAW ketika ingin perang, ingin melakukan perang Khaybar seperti yang kita ketahui, beliau mengatakan, "La'utiyanna ar-rayata gadan rajulan yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yadayhi." Aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasul, dan Allah pun cinta kepadanya, Rasul pun cinta kepadanya. Ternyata Ali radhiyallahu anhu orangnya. Nah, ini menunjukkan bahwa Ali betul-betul dengan nas dari Nabi SAW, beliau orang yang dicintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana dia pun betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Nah, itulah keutamaan mereka Al-Khulafa'ur Rashidun. Dan di sana tentu juga terkait dengan Ali ada keutamaan-keutamaan yang lain. Disebutkan dalam riwayat Tirmidzi dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abu Bakrin fil jannah." Abu Bakar di surga. "Wa Umar fil jannah." Umar di surga. "Wa Utsman fil jannah." Utsman di surga. "Wa Aliun fil jannah." Dan Ali di surga. "Wa Talhah fil jannah." Talhah di surga. "Wa Zubair fil jannah." Zubair di surga. "Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah." Dan Abdurrahman bin Auf di surga. "Wa Sa'dun fil jannah." Dan Sa'ad di surga. "Wa Sa'idun fil jannah." Dan Sa'id di surga. "Wa Abu Ubaidah bin al-Jarrah fil jannah." Dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah di surga. Nah, ini keutamaan mereka yang kemudian disebut dengan al-Ashrah al-Mubasyyaruna bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di antara mereka adalah Al-Khulafa Ar-Rashidun, 4 khalifah yang tadi kita sebutkan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, maka inilah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita harus waspada dengan keyakinan yang menyimpang, terutama dalam hal ini adalah keyakinan orang-orang Syiah, Rafidhah Syiah, yang mencacat para sahabat tersebut kecuali Ali. Ya. Bahkan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar dan Umar yang kita ketahui keutamaannya dan kita ketahui bagaimana cinta Rasulullah kepada mereka, tapi di mata orang-orang Syiah Rafidhah mereka adalah orang-orang kafir, munafik, disebut dengan dua berhala Quraisy, disebut dengan dua taghut Quraisy. Dan bukan hanya mereka berdua, bahkan istri Nabi yang itu adalah putri mereka, Aisyah dan Hafsah pun juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan keji oleh orang-orang Syiah. Ya. Sehingga kita perlu waspada dari akidah dan keyakinan tersebut dan dari orang-orang tersebut. Ya, sekalipun mereka taqiyah, enggak mau mengatakan begitu di saat mereka lemah atau di saat mereka punya kepentingan, tapi itulah keyakinan mereka. Ya. Sehingga mereka mencela bahkan mengkafirkan para sahabat tersebut. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Waspada pula kita dari keyakinan orang-orang Khawarij yang mereka juga di sisi lain ya terhadap Ali radhiyallahu anhu mereka mengkafirkan dan berusaha atau bahkan membunuh ya berusaha dan membunuh Ali radhiyallahu an. Begitu pula orang-orang Nasibah yang sempat kita sebut pada kesempatan yang sebelumnya yang mereka juga memusuhi para keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus mewaspadai akidah-akidah sesat tersebut dan para pemeluk akidah-akidah itu. Kita harus berada di atas keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu kita yakini, kita imani, kita beragama dengan agama tersebut, bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jal dengan meyakini keyakinan-keyakinan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang-orang yang Allah cintai, maka kita pun mencintai mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Sementara itu yang kita kaji pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Ada ralat di sini. Tadi dijelaskan Bayat Aqabah atau Ridwan. Ridwan ya, kalau saya nyebut Aqabah salah. Aqabah itu yang di Makkah. Aqabah pertama dan kedua ya. Kalau yang tadi dimaksudkan adalah Bayatu Ar-Ridwan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.